Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahmataala al-hadithu al-isrun wal mi'ah. Hadis yang ke-120. وعن أم عتية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. Dari أم عتية semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami tidak menganggap warna al-qudrah atau warna as-sufrah setelah suci sebagai haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Abu Dawud dan lafadznya milik Abu Dawud. Nah, Ummu Atiyah ismuha Nusaybatu bintu Ka'bin wakila bintu Al-Harith Al-Ansariyah bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat min kibari as-sahabiyat wa kanat taghzu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam tumarridul mardha wa tudawil jarha radhiyallahu anha. Jadi Ummu Atiyah ini namanya adalah Nusaybah. Ada yang berpendapat bintu Ka'bin, ada yang berpendapat bintu Al-Haris Al-Ansariyah. Ummu Atiyah berbaiat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sahabiyah kibar. Beliau biasa ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bertugas untuk mengobati pasukan yang sakit dan yang luka-luka. Ya, merawat pasien yang sakit dan mengobati yang luka-luka. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Kunna qad ikhtalafa ulama fihi. Kila lahu hukm raf'i. Wa hadha رأي البخاري وغيره من علماء الحديث فيكون حجة فيكون حجة. Jadi ucapan kunna yang diucapkan oleh para sahabat atau sahabiat diperselisihkan oleh para ulama, ada yang berpendapat hukumnya marfu, hukumnya sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan pendapat Al-Imam Al-Bukhari dan para ulama hadis yang lain sehingga bisa digunakan sebagai hujjah. Al-qudrah bidhammil kaf wa sukunid dal wa fathir ra hiya al-launul ahmar alladhi yadribu nahwas sawad. Al-Qudrah kafnya di dhammah, dalnya di sukun, ra-nya di fathah, ialah warna merah agak kehitaman. As-Safrah bi dhammis sad wa sukunil fa wa fathir ra'i hiya al-lawnul ahmar alladhi yamilu ilal bayad. As-Safra sadnya di dhammah, fa-nya di sukun, ra-nya di fathah, adalah warna merah yang condong ke putih, merah ke putih-putihan. Jadi kalau Al-Qudrah merah ke hitam-hitaman, kalau As-Sufra merah ke putih-putihan. Ini warna-warna darah. Ya, ada darah itu warnanya merah ke hitam-hitaman, ada yang warnanya merah ke putih-putihan. Ba'da tuhri ay ba'da ingkita'i huruji damil haid. Jadi ba'da tuhri artinya ialah setelah terputusnya keluarnya darah haid. Taib fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula al-qudratu was-sufratu minad-dam takhruju ba'da inqita'i damil haidhi la tu'tabaru haidan. Jadi kalau ada darah warna merah kehitam-hitaman atau warna merah keputih-putihan yang keluar setelah terputusnya darah haid, setelah berhentinya darah haid, maka tidak dianggap haid. Misalkan ada seorang wanita yang kebiasaan haidnya 7 hari dengan warna darah haid yang khas, yakni hitam, keruh, busuk baunya. Setelah 7 hari berlalu, ternyata keluar darah, tapi darahnya warnanya merah ke hitam-hitaman atau merah ke putih-putihan, maka sudah tidak dianggap haid lagi. Ya, jadi penting, karena kalau tidak paham dianggap haid, gak sholat, gak puasa, padahal sudah tidak haid lagi. Bagi seorang wanita itu wajib baginya untuk mengenal darahnya sendiri, supaya tidak salah dalam bersikap. Ini haid atau tidak? Al-faedah itu asalnya, faedah yang kedua. Khurujul qudrati was-sufrati zamanal haidhi wal 'adah. Zamanal haidhi wal 'adati fa innahu yu'tabaru haidan. Keluarnya darah merah kehitam-hitaman atau merah keputih-putihan, tapi di waktu haid atau waktu biasanya haid, maka dianggap haid. Nah, misalkan ada seorang wanita yang haidnya biasanya 7 hari. Hari pertama keluar hitam keruh. Kedua, ketiga, terus berhenti sementara. Besoknya keluar lagi, tapi warnanya darah merah ke hitam-hitaman atau merah ke putih-putihan, maka ini masih dianggap haid. Kenapa? Karena keluarnya itu di waktu haid atau kebiasaan dia haid. Karena ada sebagian wanita yang haidnya itu putus-putus. 7 hari biasanya, tapi 2 hari berhenti, keluar lagi, 2 hari lagi berhenti, gitu. Putus-putus. Nah, al-fa'idatun as-salisah, fadrus sahabiyat, wabil khusus Ummu Atiyah al-Ansariyah. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan wanita-wanita sahabiyat, khususnya Ummu Atiyah al-Ansariyah, karena keilmuan Ummu Atiyah dan kecerdasannya, sehingga Ummu Atiyah menyatakan kunna la na'udul qudrata wasufrata ba'da tuhri syai'a. Dan ucapannya diakui dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini penjelasan yang sangat penting, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal ciri-ciri darah haid. Sehingga ketika ada darah yang cirinya tidak seperti itu, ada muskilah. Apalagi kalau keluarnya ketika apa ini? Waktu haid terjadi. Dengan adanya penjelasan riwayat ini, jelaslah bagi kita. Kalau darah yang tidak memiliki ciri-ciri darah haid keluar di waktu-waktu haid atau kebiasaan haidnya wanita, maka dianggap apa ini? Darah haid juga. Tapi kalau keluarnya di luar waktu haid dan di luar kebiasaannya, maka tidak dianggap apa ini? Darah haid. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, al-hadis al-hadi wal isrun wal mi'ah, hadis yang ke-121. Wa an Anasin radhiyallahu anhu annal yahuda kanat idza khabatil mar'atu fihim lam yu'akiluha, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam isna'u kulla shay'in illa an-nikah. Rawahu Muslim. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, bahwa orang-orang Yahudi jika istrinya mengalami haid, mereka tidak mau makan bersama istrinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, silakan kalian lakukan apapun bersama istri kalian yang sedang haid kecuali an-nikah, yakni jima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib an-nikah al-murad huna al-jima. Fihi fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula, al-islam fil haid wasatun baina ghuluwil yahud wa jafa'in nasar. Jadi Islam dalam menyikapi wanita yang sedang haid atau istrinya yang sedang haid itu adil dan pertengahan di antara sikap ghulu, berlebihan orang Yahudi, dan sikap kasar orang Nasron, atau kita balik ya, Nah, al-Islam fil haid wasatun baina ghuluwin nasara wa jafail yahud. Dibalik. Islam dalam menyikapi istri yang sedang haid berada di pertengahan antara sikap hulu orang-orang Nasara dan sikap kaku dan kasar orang-orang Yahudi. Amman Nasara fa innahum yastahilluna kulla syai'in hatta al-jima'. Adapun orang Nasrani, mereka menganggap halal apapun terhadap istrinya yang sedang haid, sampai jima sekalipun boleh. Ini hulu, lampaui batas. Ambal Yahud fayaktazilunaha. Adapun orang-orang Yahudi, maka mereka meninggalkan istrinya yang sedang haid mutlakot, secara mutlak. Soalnya makan aja enggak boleh ya sama mereka, enggak mau. Wa ambal Islam faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai' illa nikah. Adapun Islam, maka sungguh telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan melakukan apapun terhadap istrimu yang haid kecuali jima. Kalau makan bersama istri yang sedang haid enggak masalah, tidur bersama ya enggak masalah, yang penting enggak sampai jima. Kalau orang Nasrani jima pun enggak masalah, halal semua. Orang Yahudi nah ini kasar ya. Nah, makan saja enggak mau sama istrinya yang sedang haid, tinggal pergi total ya. Al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Al-haid tahiran badanuha fatajuzu mubasharatuha wa qiyamuha fi syu'uni manziliha min i'dadit ta'am wa syarab wa ghairi dhalik. Wanita yang sedang haid itu suci badannya sehingga boleh bergaul dengannya dan boleh melakukan tugas-tugas rumah berupa menyiapkan makanan dan minuman atau semisalnya. Taib. Al-faidatu ats-tsalitsah, wujubu mukhalafatil yahud wan nasara. Wajib kita menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani dalam segala hal, khususnya dalam masalah menyikapi istri yang sedang haid. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis berikutnya pada pertemuan hari Senin insyaallah taala. Ya sarahu qana subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.